Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khabar hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah wal akhawat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian kita membahas kitab Wasatiyatu Ahli Sunnah Bainal Firaq, sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah di antara berbagai aliran. Di mana pada semester yang lalu atau pada kajian kesempatan sebelum liburan itu kitab ini terbagi dua bagian. Pertama, beliau menjelaskan wasiat wasatiyatu ahli Islam bainal adyan, tentang bagaimana sikap moderat umat Islam di antara berbagai ajaran agama yang lain. Telah ditinjau dari berbagai sisi tentang sikap moderat agama Islam, baik di dalam mentaati para rasul, mengimani para rasul, atau mengimani kitab-kitab suci, dan di dalam berbagai aturan, aspek kehidupan, dan juga di dalam keadilan. Serta telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan wasatiyah, sikap moderat. Karena hari ini begitu kalimat ini banyak menjadi jargon-jargon orang-orang yang sehakikatnya tidak mengerti wasatiyah itu sendiri, tetapi mereka mengaku orang-orang wasatiyah. Wasatiyah, kita ingatkan kembali, bukanlah berarti jalan tengah. Ya, sesuatu yang selalu dibagi dua. Tidak berat kiri, tidak berat ke kanan. Bukan begitu yang wasatiyah. Wasatiyah itu adalah muwafaqatul haq. Al-adlu adalah sikap moderat, itu adalah mengikuti kebenaran sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. La jafa wa la gulu, tidak bersikap melecehkan dan juga tidak bersikap berlebih-lebihan. Kita contohkan salah satu pemaham sikap yang moderat jika dipahami adalah selalu sesuatu itu dibagi dua. Umpamanya jika seandainya ada dua orang bertetangga mempermasalahkan sebidang tanah di dekat perkarangan mereka. Lalu demi wasatiyah adalah dibagi dua saja tanah ini. Apakah demikian wasatiyah? Itu bukan wasatiyah namanya. Wasatiyah itu adalah siapa yang memiliki tanah ini ada bukti-buktinya. Diberikan hak itu kepada dia. Jadi bukan artinya kebenaran itu antara apa namanya yang benar itu adalah sini hak, sini batil, lalu tertengahnya yang tepat, wasatiyah. Yang wasatiyah itu adalah mutabatul haq, mengikuti kebenaran tanpa melenceng ke kiri dan ke kanan. Itu yang wasatiyah. Dan standar wasatiyah itu hanya ada dalam Islam dan tidak di luar Islam. Barang siapa yang berbicara tentang wasatiyah di luar konsep Islam, itu adalah wasatiyah syaitan. Adalah wasatiyah rumusnya berdasarkan pikiran wahyu dari setan. Hari ini orang menganggap yang wasatiyah itu adalah beragama biasa-biasa saja. Itu wasatiyah. Itu moderat. Berjenggot tidak, enggak usah, karena kalau berjenggot itu berarti dia adalah orang yang fanatik, intoleran. Ya, celana cingkrang intoleran itu adalah radikal. Ya, yang moderat itu adalah yaitu tidak punya prinsip dalam agama, mencampur adukan ajaran agama. Bagi mereka itu yang moderat. Ya, bagi mereka moderat itu adalah ya tidak menjalankan ajaran Islam secara utuh, itu yang moderat. Bila Anda menjalankan ajaran Islam secara utuh, itu adalah radikal. menurut pemahaman orang-orang liberal dan sekuler. Adapun pemahaman Islam tentang radikal itu adalah tajawazul haq wal gulu, adalah melampaui batas kebenaran atau sikap yang ekstrim dalam agama. Itu yang radikal dalam Islam. Kenapa? Ini kita jelaskan. Hari ini setiap orang ngomong dengan seenak perutnya tanpa ada standar apa itu radikal dan apa itu standar tentang moderat itu sendiri. Jadi mereka menganggap moderat adalah perempuan sama laki yang tidak mahram boleh salaman, itu moderat namanya. Itu baru moderat. Ya. Kemudian kalau perempuan tidak terlalu memakai jilbab yang besar, itu baru moderat. Gitu. Bukan enggak begitu secara umum standar-standar orang sekarang? Secara umum standar moderat begitu mereka katakan. Ya. Nah, ini perlu diluruskan. Ini adalah kebatilan yang dibungkus dengan penipuan. Maka orang-orang yang mengenal al-haq wajib bagi mereka untuk membongkar kebusukan-kebusukan tipuan seperti ini yang tujuannya menghinakan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dan menganggap diri mereka adalah orang yang ramoderat. Tidak berjenggotan, kalau berjenggot itu enggak moderat. Cara cingkrang itu tidak moderat. Ya, kalau pakai cadar atau jilbab besar itu tidak moderat. Yang moderat adalah jilbabnya seadanya saja, ya, tidak terlalu, dan juga bisa open dengan setiap orang, bersalaman dengan bukan mahram, nah, itu moderat. Ini adalah moderat menurut paham-paham yang keliru. Pemahaman yang miring terhadap ajaran agama itu adalah moderat menurut mereka. Ya. Yang anehnya mereka yang bersuarakan moderat ini bicara toleran. Toleran buat apa? Buat ajaran yang mereka bawa. Adapun hal-hal yang mengkritik pemaham mereka, tidak ada toleran oleh mereka. Kita lihat ormas yang banyak tokoh-tokohnya berbuih mulutnya setiap hari bicara moderat, toleran, justru banyak sekali oknum-oknum dalam ormas tersebut yang bertingkah laku orang-orang yang intoleran. Maka kita jangan pernah mau dibodohi dengan ungkapan-ungkapan istilah-istilah yang samar seperti ini. Perlu dikaji, perlu dibahas, dan perlu dikupas dan dijelaskan kepada umat, biar umat paham apa sebenarnya pengertian moderat, apa sebenarnya pengertian intoleran, apa yang dimaksud dengan radikal, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu, kita-kita yang mengenal al-haq, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut untuk menjelaskan masalah-masalah ini. Ini adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama yang mulia ini. Ketika banyaknya orang berpandangan negatif terhadap orang-orang yang berusaha mengamalkan ajaran Islam yang benar dan lurus ini. Baik. Pembahasan yang kedua, bagian kedua adalah bicara tentang moderatnya sikap Ahlussunnah di antara berbagai aliran. Ini pembahasan kitab ini. Ya. Sebelum beliau merinci bahasan-bahasan yang akan beliau bahas dalam bagian kedua ini nanti adalah beliau bahas dalam 5 pasal. Situ pertama wasathiyah Ahlussunnah fi babil asma' sifat. Sikap moderat Ahlussunnah adalah mengimani sifat dan nama-nama Allah. Pasal kedua akan bicara tentang sikap Ahlussunnah fi babil asma' wal ahkam wal wa'd wal wa'id, dalam membicarakan hukum penerapan nama, janjian baik dan janjian buruk. Ini bagaimana sikap moderat dalam memahami nas-nas al-wa'id, nas-nas al-wa'd, janjian baik al-wa'du, janjian buruk al-wa'id. Nah, bagaimana mengamalkan itu? Karena sikap yang intoleran dan sikap yang radikal itu adalah memandang sebelah mata terhadap dalil-dalil, tidak mengamalkan dalil secara keseluruhan. Ketika ada dalil bicara rahmatan lil alamin, itu digombar-gombirkan, dibagaikan dalil sebagai toleran. Tapi ketika ada ayat menegaskan pengingkaran kekufuran, kesyirikan, bid'ah, itu tidak dibongkar. Karena menurut mereka ayat-ayat ini adalah ayat intoleran. Inilah model-model manusia akhir zaman. Inilah mereka hakikatnya orang-orang yang tidak toleran, yang tidak moderat, yang tidak mengerti bagaimana mengumpulkan antara dua dalil yang secara zahir dipahami oleh sebagian orang secara kontradiksi. Dan disinilah fungsinya ilmu untuk menilai antara hak dan yang batil. Ya, perlunya ilmu. Dan ilmu sangat berfungsi ketika terjadi kesamaran tentang yang hak dan terjadi kesamaran tentang yang batil. Ini adalah fungsinya ilmu. Banyak orang tahu hal-hal yang baik, yang gamblang, banyak. Atau hal yang buruk, nyata-nyata buruk, tahu. Tetapi di antara memilih dua yang terbaik, menjelaskan yang terburuk di antara yang buruk, dua hal yang buruk, ini perlu kepada ilmu. Kalau membandingkan ini baik, ini buruk, banyak orang bisa. Ini manis, ini pahit, bisa, banyak. Tetapi mana yang lebih terbaik di antara dua kebaikan, mana yang terburuk di antara dua keburukan, ini levelnya adalah orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian pasal yang berikutnya akan membahas tentang kibabil qadar, sikap moderat al-sunnah dalam mengimani masalah takdir. Kemudian pasal yang berikutnya, pasal yang keempat, dalam bahas nanti insyaallah sikap moderat al-sunnah dalam memandang kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah sikap moderat al-sunnah tentang pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang saleh dari umatnya. Walaupun di sana masih belum banyak topik-topik tidak dikupas di sini, di antaranya pembahasan tentang wasiatu ahli sunnah fi babi mahabbati ahlil bait. Pandangan moderat ahli sunnah dalam mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan topik-topik yang lainnya. Baik. Beliau memulai bab yang bagian yang kedua ini, ini bab yang kedua ini memberikan semacam pengantar tamhid. Ya. Tamhid yaitu tentang akan terjadinya berpecah belah dalam umat ini. Ini sering kita jelaskan. Bagaimana mengkompromikan ya antara ayat-ayat, antara hadis-hadis yang melarang berpecah belah dalam agama dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan terdapatnya perpecah belahan dalam agama, dalam umat ini. Gimana menggabungkannya? Ya, sebagian orang mengatakan, ya untuk apa kita perlu berjuang mempersatukan umat? Kan sudah jelas-jelas ayat dan hadisnya bahwa umat Islam akan terpecah belah, kata Rasulullah SAW. Ada pula yang sebaliknya, ya. Kita harus ingin menyamakan semuanya, apapun perbedaannya harus disatukan. Ada pula yang ngawur dalam memanai persatuan. Pokoknya kita bersatu apapun aliran pahamnya, jangan dibicarakan kesalahan-kesalahan, kata menimbulkan perpecah belahan. Ini ekstrim lagi. Ayat-ayat bicara tentang terjadi perpecah belahan berkenaan dengan takdir kauni, khabari, berita dari Allah yang ditahukan pada Rasulnya hal-hal yang akan menimpa umatnya. Kenapa? Karena di balik itu ada hikmah dan umatnya waspada tentang hal yang akan terjadi. Maka Rasul peringatkan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita lihat setiap ayat-ayat bicara tentang perpecah belahan, pasti memuji persatuan, ya, wala yazalul mukhtalifina ila man rahimah rabbuk. Mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Tuhanmu. Ya. Dan ayat-ayat yang bicara tentang perintah bersatu itulah irada syariah, kehendak Allah. Irada syariah, perintah syar'i tidak mutlak terjadi. Adapun irada kauniyah terjadi, mutlak terjadi tapi tidak mutlak sesuatu yang disintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyikapi antara takdir kauni dan syar'i, yang menjadi hujah adalah irada syar'iyah, bukan menyerah kepada irada kauniyah. Karena irada syariah merupakan hujah bagi kita yang Allah sebutkan Al-Quran Sunnah. Adapun irada kauniyah itu adalah takdir Allah SWT yang tersimpan, sirullah al-maktum, rahasia Allah yang tersimpan dan tidak ada makhluk yang bisa mengetahuinya. Baik. Kemudian beliau menyungkas dulu pertama berita akan terpecah belahnya umat ini, yaitu hadis yang masyhur, iftaraqatil yahud ala ihda aw isintaini wa sab'ina firqa wa iftaraqatil nasara ala ihda aw isintaini wa sab'ina firqa wa taftariqu ummati ala thalith wa sab'ina firqa. Kata Rasulullah SAW, umat Yahudi telah terpecah belah 71 atau 72 golongan. Umat Nasrani telah terpecah belah 71 atau 72 golongan. Adapun umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini berita. Apa yang dapat dari berita ini adalah kehati-hatian yang pertama. Jangan kalian termasuk orang-orang yang memecah belah agama ini. Ya. Bagaimana bentuk memecah belah agama? Dengan pendapat-pendapat, pandangan, pikiran, pemahaman yang menyelisihi konteks Al-Quran dan Sunnah yang jelas, atau paham sahabat tentang ayat dan hadis-hadis yang telah jelas tersebut. Orang yang membuat pendapat menyelisihi pandangan ulama salaf, itulah orang-orang yang memecah belah umat. Itulah orang hakikatnya memecah belah persatuan umat. Bukan dakwah yang selalu mengajak orang untuk berpegang teguh dengan paham salaf itu sebagai pemecah belah. Mereka adalah hakikatnya orang selalu mempersatukan umat. Dan yang menyelisih paham salafus soleh, itulah hakikatnya mereka yang memecah belah umat. Baik. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan demikian, kullu hafinnar, semuanya diancam neraka. Illa wahida, kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Ketika menjelaskan yang satu ini, ada dua riwayat. Yang pertama, wahyal jamaah, yaitu jamaah. Apa yang dimaksud jamaah di sini? Adalah jamaah tu sahabat atau salaf atau muslimin. Jamaah yang telah terbentuk di masa Rasulullah SAW itu jamaah sahabat yang diikuti oleh para tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang berjalan di atas jalan mereka sampai hari kemudian. Yaitu yang dijelaskan dalam hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Rasulullah SAW, adalah generasi yang hidup di zamanku yang beriman, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya yang diperhatikan generasi ini zamannya, tidak, tapi iman dan amalnya. Kalau di masa Rasul ada hidup Abu Jahal, ada Abu Lahab, orang musyrikin, yang dimaksud di sini kebaikan manusia generasinya. Bukan maksudnya masa waktu itu, ya, tapi orang yang hidup di waktu itu yang terbaik siapa? Adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya para atba' tabi'in. Dan betapa banyak ayat-ayat, semua ayat dalam Quran yang menyebutkan kemuliaan sahabat, hakikatnya adalah memotivasi umat Islam menjadikan mereka sebagai qudwah. Semua ayat menyebut keutamaan mereka. Demikian pula hadis-hadis. Karena apa? Dimunculkan kemuliaan dan kebaikan mereka, walaupun secara logika dan akal pastilah mereka orang terbaik dari umat ini, karena mereka langsung dididik oleh manusia yang paling mulia, itu Rasulullah SAW. Akan tetapi untuk menekankan pentingnya qudwah kepada mereka, Allah menegaskan dalam banyak ayat tentang kemuliaan mereka. Dia mengumpulkan Rasulullah SAW, sehingga Rasul menegaskan, la tasubu ashabi, jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Walau law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya salah seorang kalian menyimpankan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan mampu menyaingi amal dan iman mereka walau satu genggam dan bahkan separuh genggam. Ini pujian. Ini hadis-hadis yang memotivasi kita agar kita memahami agama yang mulia ini sesuai dengan konsep, kaidah, teori, kata orang sekarang, yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka jamaah ini ditafsirkan oleh orang lain, yaitu ma'ana alaihi washabi, golongan yang selamat, firqatun najiyah. Ini disebut firqatun najiyah, selamat dari api neraka, itu adalah orang yang berada aku di atasnya ya berpegang teguh dengan apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ini penjelasan riwayat tentang maksud dari jamaah tadi. Jamaah dalam Islam itu memiliki dua arti. Jamaah dalam artian jamaah kaum muslimin yang terbentang semenjak Rasulullah SAW sampai akhir zaman, al-mutamassikuna bil kitab wasunnah ala fahmi salafil ummah. Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah dan dengan pemaham salaful ummah, pemahaman para ulama salaf, itu jamaah. Ya, jamaah kedua pengertiannya yang diharamkan kita untuk keluar darinya adalah jamaah dalam artian suatu negara, bangsa di bawah kepemimpinan, kekuasaan yang resmi. Ini diharamkan pula melakukan upaya-upaya, usaha-usaha untuk memecah belah persatuan, kesatuan bangsa tersebut. Ini perlu dipahami. Oleh sebab itu, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh bersatu masuk ke dalam makna ini. Dilarang memecah belah agama dengan keyakinan-keyakinan menyimpang, dan juga dilarang membuat perpecah belahan kaum muslimin dengan melakukan penentangan, perlawanan terhadap penguasa yang menyebabkan terbelahnya kekuasaan kaum muslimin. Ini juga merupakan kekuatan yang diharamkan. Baik, itu tentang apa itu jamaah. Baik, jadi itu yang dijelaskan di sini tentang mukaddimah, tamhid pengantarnya. Ya, maka beliau menyebutkan di sini, ya, di masa Nabi SAW tentu terjamin persatuan umat ini. Demikian pula dengan dua masa Khulafaur Rasyidin dan masa Khulafaur Rasyidin secara umum, apalagi di masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah, berlanjut pada masa Utsman, dan di akhir masa Ali bin Abi Thalib. Di sini mulai terjadi fitnah ketika pintu fitnah telah terbuka di masa Umar bin Khattab. Karena dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, ketika Umar bertanya kepada Hudzaifah, siapakah di antara kalian yang tahu tentang fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Maka sebagian sahabat menjawab, fitnah turajul fi ahlihi tukafiruhu salah wa siyam. Fitnah, dosa-dosa, ujian yang terjadi dalam keluarga seseorang, itu kesalahannya dapat diampuni oleh dengan ibadah-ibadah, sholat dan puasa. Kata Umar, bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya adalah fitnah tamuju kamaujil bahr, fitnah yang gelombangnya seperti ombak laut. Lalu Hudzaifah menjawab, bainaka wa bainaha babun aw hijabun. Kata Hudzaifah, antara engkau dan fitnah itu amrul mu'minin, ada pintu. Lalu Umar bertanya, tahu kalian siapa pintu itu? Ayuksaru aw yuftah. Apakah pintu itu dibuka secara baik-baik atau dirusak? Kata Hudzaifah, bal yuksar, tapi dirusak. Kalau pintu dirusak, la yuklak abadan. Kata Umar, kalau begitu berarti tidak akan bisa ditutup. Para rawi hadis dan ulama menjelaskan, dan Umar tahu bahwa pintu yang menutup fitnah itu adalah dia. Maka mulailah fitnah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berlanjut dengan fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Terlanjut dengan fitnah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, ini dari proses dan proses ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal itu. Fa innahu may ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Sungguh di antara kalian hidupnya, umurnya panjang, kata Rasul kepada sahabat, akan melihat perpecah belahan, perselisihan yang banyak. Nah, ini khabar kauni, Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi, pesan dan nasihat, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin mahdiin ba'di, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiin, mereka yang telah mendapat tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaihi bin nawajid, pegang erat, gigit dengan geram kalian, maka hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Hadis ini semakna dengan hadis yang tadi kita sebutkan, ma'ana lai wa ashabi. Rasul tidak mengatakan pegang sunnahku saja, tapi beliau kaitkan dengan sahabatnya. Demikian pula ketika menyebutkan akan terjadi perpecah belahan dengan umat ini, ya, atau akan kalian lihat perpecah belahan dengan umat ini, beliau juga pesankan, pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Karena jalan makhraj dari fitnah dan berbagai bentuk pemahaman yang menyimpang, dua jalan, sunnah wa tiba'us salaf. Oleh sebab itu pentingnya menghafal hadis-hadis, mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Kita akan merasakan berbagai nasihat-nasihat, solusi-solusi yang banyak tidak kita ketahui. Orang semakin dekat mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, bahkan ulama menyebutkan firqatun najiyah atau firqatun mansurah ahlul hadis, mereka adalah ahli hadis. Kenapa? Karena mereka orang yang konsekuen dengan petunjuk Rasulullah SAW, bukan secara menghafal dan mempelajari saja, tapi secara mengamalkannya. Ahlul hadis, kata Syekh Ibnu Taimiyah, bukanlah ini maksud orang yang menghafal secara riwayat saja, tidak. Walaupun dia tidak hafal secara riwayat, amalannya itu ada ahlul hadis juga. Jadi tidak ada, maka oleh sebab itu Imam Ahmad dan lain para ulama menyebutkan, as-sunnah safinatun najah, sunnah adalah bahtera keselamatan dari ombang-ambing badai pemahaman bid'ah, khurafat dan segala macam. Ya. Nah, ini mukaddimah beliau berikan. Namun setelah itu beliau sebutkan mulai muncul firqah-firqah setelah Ali bin Abi Thalib di akhir masa Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama adalah Khawarij. Kenapa mereka dinamakan Khawarij? Ulama menyebutkan dengan dua atau tiga sebab. Pertama, li khurujihim ala Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama. Karena mereka yang pertama menentang, mengadu, melakukan pemberontakan kepada penguasa pemerintah Islam, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, li khurujihim anid din, karena keluarnya mereka dari agama yang benar ini dengan pikiran mereka, pandangan mereka, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yakhrujuna minad din aw yamruquna minad din kama yanqusu minar rumiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur anak panah dari busurnya. Yang ketiga, disebut mereka itu khawarij karena mereka melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, mulai dari pikiran mereka yang mengkafirkan, lalu mereka jika memiliki kekuatan mereka melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal islam wa yatrukuna ahlal autan, mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Di tiga sebab mereka yang dinamakan khawarij. Nama mereka batu banyak, nanti antum akan pelajari dalam dirasa firaq, ya, materi tentang sekte-sekte dalam Islam. Baik, kapan mereka muncul? Mereka muncul adalah di masa disebut firqah, apabila dia sudah berkelompok, punya komunitas dan punya pimpinan, itu firqah namanya. Kalau belum terbentuk satu kelompok, tapi pikiran itu sudah ada di tengah masyarakat, ini disebut fikrah. Fikrah, fikrah khawarij mulai muncul di saat Utsman bin Affan yang dikudeta oleh mereka. Orang-orang yang mengkudeta, yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu bermacam latar belakang. Ada khawarij, ada syiah rafidah atau sabaiyah, dan ada pula awamun nas, ada pula ashabud dunya dan seterusnya. Maka oleh sebab itulah tidak disebut mereka itu kelompok khawarij. Kenapa? Karena yang melakukan kudeta itu banyak sekali motifnya saat itu. Tapi berbeda dengan Khawarij yang muncul secara firqah di zaman Ali, mereka benar-benar sudah memiliki karakter tersendiri, kelompok tersendiri, pimpinan tersendiri. Maka disebutlah mereka sebagai firqah. Itulah awal munculnya firqah Khawarij. Ya, baik. Tahun 330 Hijriah, 37 ya, yaitu setelah terjadinya perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhumah. Yang pada awalnya mereka yang meminta Ali untuk menerima tawaran pasukan Muawiyah berdamai. Namun setelah berdamai, mereka merasa akan terancam. Karena bila Ali dan Muawiyah berdamai, berarti habislah mereka. Kenapa? Setelah itu kemungkinan akan bersatu. Kalau sudah bersatu, tentu yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman akan ditangkap. Padahal mereka terbanyak terlibat di situ. Akhirnya mereka balik, tidak mau menerima kesepakatan itu dan menyuruh Ali menarik keputusan itu. Akhirnya Ali tidak mau. Disitulah mereka mengkafirkan Ali. Mereka mengatakan, kami salah dan kami kafir, kami balik ke Islam. Sekarang engkau salah, kafir, kembali kepada Islam. Maka Ali menegakkan, saya tidak pernah semenjak saya mau Islam sampai detik ini keluar dari agama Islam. Nah, itu awal cerita munculnya ketika Ali memecat panglima perangnya mereka itu Ashtar. Mereka menuntut kepada Ali, jika engkau tidak mau membalikan Ashtar kembali memimpin pasukan, sanak nabika kama sanak Nabi Utsman, kami akan melakukan engkau sebagaimana melakukan Utsman. Berarti mereka adalah pembunuh Utsman. Setelah itu mereka mengasihkan diri menjauhi sahabat, dan mereka merasa orang yang paling bijak, orang yang paling pintar, orang yang paling moderat. Maka mereka berkumpul di Harura. Dikenallah dengan nama lain mereka itu dengan Haruriyah. Yang dimana ketika seorang wanita bertanya kepada Aisyah al-Anha, kenapa wanita yang haid disuruh mengqadha puasa tapi tidak boleh mengqadha salat? Lalu Aisyah mengatakan, Aharuriyatun anti, apakah engkau ini orang Khawarij? Kenapa orang Khawarij ini mewajibkan wanita mengqadha salat? Wanita yang haid. Itu dasar penamaan mereka. Baik. Pokok dasar pikir mereka apa? Pertama tentu tadi mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Talha, Zubair, Aisyah anha, Muawiyah dan para sahabat yang terlibat dalam perang Siffin dan Jamal, mereka kafirkan semua. Itu dasar pikir mereka. Yang kedua adalah mereka, dasar pemikiran mereka, bolehnya mengkudeta, memberontak, menggulingkan penguasa yang sah. Ini dasar-dasar pokok Khawarij ini. Ya, al-usul lati khalafa fi al-Khawarij ahli sunnah. Pokok-pokok dasar yang Khawarij menyelisih ahli sunnah di dalamnya. Yang ketiga adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka ketika itu Ali menerima tawaran Muawiyah dan mengangkat dua pendamai antara mereka, Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin Al-As. Mereka mengatakan hakam rijal fi kitabillah. Mereka telah mendahulukan hukum manusia dari kitab Allah, kata mereka. Nah, lalu mereka berteriak, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Wa man lam yakum bi anzalla fala yakumul kafirun. Orang tidak menyembah Allah, itulah mereka orang kafir. Nah, dari awal mereka sudah menyelisih paham sahabat. Kalau mereka sedikit saja berpikir, apakah semua sahabat itu adalah orang-orang yang tidak paham tentang ayat-ayat hadis-hadis mereka, jadikan sebagai hujah untuk pandangan mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib menyuruh Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan mereka, mereka menyebutkan ada empat kesalahan fatal Ali bin Abi Thalib. Di antaranya katanya, yaitu dia telah menghapus dalam perdamaian itu menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin. Lalu apa istimbat mereka? Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Coba istimbat mereka begitu. Ya. Itu di antara poin yang mereka salahkan Ali bin Abi Thalib di situ. Kemudian juga, lalu Ali bin Thalib ketika itu menjawab, saya dalam rangka berdamai. Karena Muawiyah kalau sudah mengakui Ali sebagai khalifah, sebagai pimpinan Amirul Mukminin, dia sudah wajib taat sebetulnya. Maka oleh sebab itu Ali mensetarakan, memberikan peluang dalam bernegosiasi, ada turun ada yang naik. Maka Ali menyebutkan contoh yang sama pada dilakukan Rasulullah SAW ketika berjanji dengan orang kafir Quraisy saat perjanjian Hudaybiyah. Orang Arab kafir Quraisy menolak untuk disebut sebagai Rasulullah. Dan Ali sendiri yang menulis itu dan suruh dihapus oleh Rasulullah SAW. Ali gak mau menghapus, bahkan Rasulullah mana tempatnya lalu dihapus sendiri oleh Rasulullah SAW. Apakah dia berhenti jadi Rasul? Juga tidak kan, karena dihapus hanya tulisan itu. Ali menjawab syubhat-syubhat mereka yang mereka kritik Ali melalui hal itu. Baik, intinya di sini ketika mereka tidak bertanya kepada para sahabat, intinya adalah menyelisih paham sahabat adalah sumber kesesatan dalam agama. Itu saja. Menyelisih paham sahabat adalah sumber kesesatan dalam beragama. Faktanya mana? Lihat semua alim sesat itu pasti menyelisih paham sahabat. Mulai dari Khawarij, mulai dari Syiah, mulai dari Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah. Ya, baik. Kemudian muncul firqah yang gandeng, itu langsung muncul Syiah. Yang mana pencetus dua aliran ini, penyebabnya adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah masuk Islam dengan cara makar, khida, menipu, ingin merusak Islam, menghancur Islam dari dalam. Dia mampu membuat dua firqah sekaligus, Khawarij dengan Syiah. Satu sisi orang dia ajak gulu oleh dia kepada Ali bin Abi Thalib. Di satu sisi dia ada lagi pikirannya yang mengajak orang untuk paham dengan paham Khawarij. Memahami paham Khawarij. Sehingga dari masa Utsman dia menyebarkan paham ini. Dia ada antara tokoh sentral yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Dia berdakwah di pinggir-pinggir wilayah Islam, menyebutkan keburukan-keburukan Utsman, mengatakan Utsman telah menghampas harta negara, mengangkat para kerabatnya, segala macam. Kemudian dia buat isu kedua, sebetulnya yang berhak menjadi khalifah dari awal itu adalah Ali. Nah, dua ini dia buat. Sebetulnya yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali, dan Rasulullah telah menunjuk secara resmi. Itu adalah ajaran Abdullah bin Sabah yang menyebar, lalu itulah terprovokasinya banyak orang-orang awam yang datang ke Madinah. Baik. Kemudian Syiah ini memiliki pokok-pokok dasar juga. Kenapa dinamakan Syiah mereka? Syiah itu artinya secara bahasa adalah atba atau ansor, penyokong, penolong. Nah, di masa antara perbedaan Ali dan Muawiyah belum ada muncul istilah Syiah seperti itu, tapi disebut Syiatu Ali wa Syiah Muawiyah. Sama-sama disebut Syiah seperti itu. Karena Syiah pengertiannya masih dalam arti bahasa. Penolong, loyalitas, ya. Kalau sekarang apa istilah? Fan ya, atau yang pro lah, yang memihak ke Ali dan memihak ke Muawiyah. Baik. Namun makna ini semakin memiliki kekhususan berikutnya, yaitu untuk orang-orang yang fanatik kepada Ali dan keluarga Ali radhiyallahu anhu. Apakah Ali sama dengan mereka? Tidak. Bahkan Ali di masa hidupnya mengatakan, karena di antara isu yang disebarkan atau ajaran disebarkan Abdullah bin Sabah bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Dan Ali mendengar ucapan itu. Makanya dia berkhutbah di mimbar Kufa menegaskan, "Man faddalani ala Abi Bakar wa Umar, jaddatuhu jaldal muftari." Orang mengatakan aku lebih baik, lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, akan cambuk dia dengan cambuk hukuman sebagai orang pembohong. Ditegaskan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga isu yang dibawakan oleh Abdullah bin Sabah adalah Ali punya wasiat. Maka oleh sebab itu Ali juga menyebutkan ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa saya namanya, apa yang tersimpan di dalam sarung pedangmu ya Ali? Apakah engkau punya sesuatu yang diberi khusus oleh Rasulullah SAW yang tidak diketahui orang lain? Ali menjawab tidak ada. Yang ada di dalam sarung pedangku ini adalah fiqhul asir, yaitu tentang aturan membebaskan tawanan perang dan juga tentang dia. Pembunuhan itu yang ada, karena butuh itu hukum itu saat berperang atau untuk mengeksekusi orang-orang yang berhak untuk dieksekusi. Lalu tidak ada lagi kecuali ilmu yang Allah berikan kepada seorang tentang Al-Quran, pemahaman agama. Jadi Ali sendiri tidak pernah mengaku punya wasiat. Kalau seandainya Ali punya wasiat, tentu di saat terjadi pemilihan oleh Abdurrahman bin Auf antara Utsman dengan Ali, tentu Ali akan nyodorkan, ini wasiat Rasul buat saya. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku telah 3 malam berkunjung ke sahabat-sahabat yang senior Ahl Badar, bersama mendapati mereka tidak ada yang tidak condong atau semua mereka menginginkan Utsman sebagai khalifah. Begitu maknanya. Maka ketika itu sebelum keduanya diangkat dipanggil, masing-masing dipanggil per orang oleh Abdurrahman Auf. Dibaiatlah Ali pertama. Wahai Ali, seandainya engkau diangkat menjadi khalifah, apa engkau akan berlaku adil? Iya. Seandainya Utsman yang diangkat menjadi khalifah, apakah engkau tetap akan setia? Iya. Demikian pula Utsman. Lalu setelah itu Ali menjelaskan bahwa mayoritas para sahabat Nabi adalah menginginkan Utsman untuk menjadi khalifah. Ali membaiat. Kalau seandainya ada wasiat, pasti saat itulah Ali ngapain? Pasti dikasih langsung. Ketika adanya perang Siffin, perbedaan pendapat antara Ali dengan Muawiyah, pasti juga akan keluar tuh wasiat kalau ada. Ketika Hasan mundur dari jabatan khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah, kalau seandainya itu ada wasiat, pastilah muncul itu wasiat. Ya, nah kalau kita tidak belajar, kita akan terombang-ambing oleh syubhat-syubhat yang dibawa oleh orang Syiah Rafidhah tentang kemuliaan Ali. Ali mulia, tidak diragukan. Radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat yang termuda masuk Islam, di antara anak yang pertama sekali masuk Islam dan dia merupakan khulafaur rasyidin yang keempat. Baik, banyak sekali keutamaan beliau. Di antara pokok ajaran Syiah ini adalah mengatakan wajibnya menjadi imam itu adalah Ali dan mengatakan Ali lebih afdal daripada semua sahabat Nabi. Dan Nabi telah mengangkatnya sebagai khalifah dengan ada pesan khusus gitu. Ini pahamnya orang Syiah. Kemudian mengatakan bahwa imam-imam Syiah adalah orang yang terbebas dari dosa kecil dan dosa besar. Maka mereka yakini imam mereka adalah imam yang maksum. Baik, berikutnya Murji'ah. Ya, Murji'ah ini ada dua kelompok, Murji'ah Khalisah dan Murji'ah Fuqaha. Murji'ah disebut murji'ah karena disebut tarji, mengeluarkan amal dari iman, disebutlah murji'ah. Nah, kemudian awal munculnya ini adalah dibawa oleh Ghilan Ad-Dimashqi. Ya. Dan juga pernah Imam Ahmad ditanya siapa yang pertama kali bicara tentang fil qadar, beliau menyebutkan Dhirrun. Namanya ada Dhir bin Abdullah, ya, nama Dhir ini Dhir bin Abdullah bin Zurara Al-Marhabi, ya. Kemudian pokok ajaran Murji'ah apa? Adalah mengeluarkan amal dari iman. Dan mereka mengatakan tidak ada pengaruh maksiat terhadap iman, sebagaimana tidak ada gunanya ketaatan dalam kekufuran. Nah, itu Murji'ah. Muncul Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah pengikut Jahm bin Safwan. Nah, ini di akhir kekuasaan Bani Umayyah muncul ini. Ya. Muncul Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Pokok-pokok pikirannya apa? Ada tiga pokok pikiran Jahmiyah ini disebut dengan tiga jimat. Jim pertama Jahmiyah dalam masalah asma sifat. Mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah. Jim kedua Murji'ah. Mereka berpaham Murji'ah dalam masalah iman. Amal tidak bagian dari iman. Yang ketiga Jabriyah. Mereka berkeyakinan dalam qadar. Itu paham Jabriyah. Itu Jahmiyah. Setelah Jahmiyah memiliki anak-anak pecahan, muncul Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atok, dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atok ditanya tentang orang melakukan dosa besar, dia berbeda dengan gurunya Hasan Basri, lalu dia mengucilkan diri dari majelis Hasan Basri, dikenal dengan i'tizal Wasil bin Atok. Dia mengatakan orang pelaku besar-besar itu fi manzilah baina manzilatain, antara kafir dan iman katanya. Dia tidak kafir, belum masuk kafir, juga tidak mukmin. Keluar dari iman, tapi tidak masuk kafir. Itu pahamnya orang Mu'tazilah yang pertama munculnya, itu isunya. Walau berikutnya mereka memiliki lima pokok ajaran dasar lagi. Taib. Kemudian muncullah orang Asy'ariyah yang dinisbahkan oleh Abul Hasan Asy'ari, Imam Abul Hasan Asy'ari, yang beliau melewati tiga fase. Tiga fase ini bukan karangan daripada orang Wahabi, tapi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, bahwa pertama beliau berpaham Mu'tazilah, kemudian berpaham Qulabiyah, kemudian beliau tinggalkan paham kuliah dan murni masuk ke paham Ahlus Sunnah Jamaah. Dalam kitab beliau tegaskan Al-Ibana dan Maqal Islamiyin bahwa beliau mengikuti pahamnya Imam Ahmad. Nah, orang-orang Asy'ariyah yang hari ini mengikuti pahamnya di saat dia berpaham Qulabiyah. Bahkan paham Asy'ariyah hari ini lebih dekat dan lebih akrab ke paham Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi nanti Maturidiyah, ya, yang semasa dengan Asy'ariyah. Itu paham-paham yang muncul, ya. Nah, kemudian sebab-sebab munculnya paham ini juga banyak karena waktu sudah masuk ya. Boleh saja kita sibukkan singgung sedikit. Jadi nanti pertanyaan 1-2 saja. Pokok-pokok dasar paham orang-orang Ahlul Kalam ini, Ahlul Kalam mereka itu adalah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah. Ini disebut Ahlul Kalam secara keseluruhan. Yaitu mendulukan akal di atas agama. Menurut mereka akal adalah dasar pokok. Bila ada dalil yang tidak masuk akal, yang diikuti adalah akal. Maka mereka membagi nas ini dengan dua bagian. Ada mereka bagi namanya qati'atu tsubut wa qati'atu dilalah. Dzanniyatu tsubut wa dzanniyatu dilalah. Atau mereka bagi dengan mutawatir wal ahad. Yang mutawatir qati'atu tsubut, itu pasti itu Al-Qur'an hadis mutawatir, itu sudah enggak diragukan tentang kevalitan kesahihannya. Tapi pemahamannya dzanniyatu dilalah. Diragukan tentang pemahamannya, harus ditakwil bila tidak sesuai dengan akal. Tapi kalau khabar ahad tidak sesuai dengan akal, dalam pemahaman akidah mereka tidak sekali memakai khabar-khabar ahad. Dan ini juga melisi semua manhaj ulama Ahlussunnah Jamaah. Antum lihat Sahih Bukhari, apakah tidak ada hadis ahad dalam kitab-kitab tauhid? Penuh hadis ahad. Imam Baihaqi juga menggunakan ahad dalam kitab-kitab akidah beliau. Ya, apakah itu i'tiqad, asma sifat, ya, al-qadar. Nah, inilah konsep Ahlul Kalam. Yang pertama, mereka mendulukan akal di atas agama. Yang kedua adalah membagi nas untuk cara menolak hadis ahad di dalam pemahaman akidah. Nah, itu secara umum ya, lebih rincinya akan ada nanti. Baik, itu sebab-sebab munculnya paham-paham dalam Islam ini. Ada sebab dakhiliyah internal umat sendiri, ada asbab kharijiyah penyebab dari luar. Penyebab dari dalam adalah yaitu itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jadi ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya, hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, contoh yang mengikuti hawa nafsu, bila ayat-ayat bicara poligami, dia semangat. Tapi ketika ada ayat-ayat menuntut kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, dia mundur. Nah, itu contohnya saja. Artinya memilih milah ajaran agama yang sesuai dengan keinginan dia, bukan karena dalil, karena sesuai dengan budaya dia. Itu juga. Jadi bukan karena dalil dia ikuti. Maka berbeda antara ahlu sunnah itu dengan ahlu ahwa begitu. Ahlu ahwa yang diikuti hawa nafsunya, maka dia takwil ayat-ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Kebetulan ada ayat sesuai dengan hawa nafsunya, mumpung ini, gitu. Kalau ahlu sunnah tidak, yang diikuti dalil, hawa nafsunya mengikuti dalil. Ya, kemana kata Al-Quran, kemana kata hadis, hawa nafsunya ikut. Nah, itu bedanya antara beriman kepada Al-Quran sunnah itu. Taib. Kemudian adalah al-jahl. Ini adalah penyebab yang terbesar. Ya, ini banyak dalil-dalil yang ini, diantaranya Rasulullah menyebutkan Allah tidak mengangkat ilmu di tengah umat ini dengan cara spontanitas, tapi dengan meninggalnya para ulama. Apabila tidak ada lagi ulama, manusia mengambil tokoh-tokoh dari orang yang tidak berilmu, ya, sehingga mereka ditanya tentang urusan agama, mereka beri fatwa dengan kebodohannya, mereka sesat dan menyesatkan. Yang ketiga adalah al-ghulu wa ifrat, berlebih-lebihan dalam agama. Nah, yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ini sebagai hujah untuk pukulan telak bagi orang mengatakan adanya hujah bid'ah hasanah. Kalau seandainya ada bid'ah hasanah, tentulah Rasulullah SAW akan membolehkan tiga orang sahabat yang mengatakan kepada istri Rasulullah SAW, ketika mereka bertanya kepada istri Rasulullah SAW, bagaimana ibadah Rasulullah SAW, mereka mendengar Rasulullah bagaimana sholat dan puasanya, ibadahnya, lalu diantar mereka mengatakan, saya akan berpuasa, tidak mau berbuka. Yang satu lagi, saya akan selalu qiyamul lail, tidak mau tidur. Yang satu lagi, saya tidak mau menikah. Karena mau fokus ibadah, hasanah enggak? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan tujuan kita diciptakan Allah beribadah. Nah, kalau seandainya berhujah-hujah, banyak hujahnya itu. Ya kan? Fokus ibadah, saya mau surga saja. Saya enggak butuh beda dari dunia, saya mau beda dari surga. Wah, ya kan? Tapi apa kata Rasulullah SAW kepada mereka? Yang mengatakan hal itu, paman rogi ba'an sunnati palisa minni. Orang yang henggan mengikuti sunnahku tidak masuk golonganku. Ketika Rasulullah bertemu dengan mereka, antum takuluna kata wakala, benarkah kalian mengatakan begini? Dalam satu kesempatan Rasulullah berpidato di Masjid Nabawi, langsung mengatakan pada sahabat, ma ba'lu aqwamin Betapa ada, kenapa ada orang berpikiran begini gitu? Kenapa ada yang seperti ini? Mengatakan bahwa saya berpuasa tidak mau berbuka, saya sholat kiamulail tidak mau tidur, saya tidak mau menikahi wanita, lalu harus mengatakan ini asumu uftir, saya puasa juga berbuka, wa aqumulail aqut, saya kiamulail juga tidur, wa tazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Kalau seandainya ada bidah hasanah, apakah ada yang lebih baik daripada ide yang muncul dari para sahabat ini? Ini adalah serangan telak untuk orang teriak adanya bidah hasanah semua. Mana ada buruk gak itu tujuan mereka? Buruk gak tujuan mereka? Gak buruk, bahkan sesuai. Nah, kalau pakai ahwa nafsu, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, orang yang tidak dilalaikan oleh dunia. Wah, banyak ayatnya itu. Kalau mau ngomong seperti itu, jadi beragama ini bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan otak pikiran dan kemauan kita. Ikuti sunnah, selesai. Itu jalan satu-satunya. Kalau seandainya ada bidah hasanah, ini bidah yang paling baik sebenarnya. Apa salahnya? Hah, di mana salahnya? Saya mau beribadah kemulail, gak mau tidur katanya. Saya gak mau nikah wanita, wanita bikin repot. Hah? Mau ibadah saja saya. Berapa lama di dunia ini? Umur 60 tahun katanya. Ya kan? Tapi sahabat Rasulullah menegur mereka. Bahkan Rasulullah mengunci kata-kata beliau, paman rogi ba'an sunati palaisa minni, orang yang enggan terhadap sunahku tidak termasuk golongan itu. Baik, kemudian fathababu ta'wil, masalah bab ta'wil. Ta'wil dalam artian apa? Bukan ta'wil dalam artian tafsir. Ta'wil yang tidak berpedoman pada qa'idatul lughah dan qa'idatul syara', itu yang maksud ta'wil di sini. Ta'wil-ta'wil yang tidak dimiliki oleh dukungan-dukungan data. Nah, itu yang benar, yang enggak benar. Baik. Kemudian kelima, tahkimul akal, mendahulukan akal di atas agama. Adapun pengaruh dari luar adalah ihtikakul muslim bi umam mutajawira. Terpengaruhnya kaum muslimin dengan umat-umat lain. Nah, banyak ajaran-ajaran, kalau antum cek bid'ah-bid'ah yang ada itu, indikasinya adalah meniru umat lain. Memang benar kata Rasulullah, tataba'na sana man kana qablakum. Kalian akan ikuti budaya-budaya umat sebelum kalian. Banyak praktek syirik, praktek apapun pasti antum dapat di sini. Ya kan? Antum akan dapat nanti. Dalam sebagian ajaran aliran-aliran akan dapat mengambil dari imma dari paha agama lain, agama Hindu, agama Nasrani, agama Buddha dijadikan bagian dari ajaran Islam. Baik. Yang kedua adalah dukhur kathim asbal adyan ukhra bil Islam. Nah, masuknya agama umat-umat lain ke dalam Islam, tetapi mereka tidak membersihkan keyakinan mereka. Masih membawa apa? Budaya-budaya ajaran agama yang lalu, akidah-akidah agama yang lain. Masih dia tidak belajar dan tidak membersihkan dirinya dari ajaran paham-paham agamanya yang telah dia tinggalkan itu. Walam yatakhallasu min afkarihim. Tidak membersihkan, ya, tidak bersih dari pikiran wa mutaqaddim, dari keyakinan-keyakinan yang berlalu. Fa asaru syubhat fil Islam. Mereka membuat syubhat-syubhat di dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah tarjamatu kutubul falasifah wal mantik, ya, wa tasyyi' dirasatnya. Terjadinya yaitu harakah tsaqafiyah menterjemahkan buku-buku filsafat dan mantik, ya. Kemudian dorongan untuk mempelajari buku-buku filsafat dan mantik itu. Yang keempat adalah dukhul ba'dul mughridina min yahud wa manjus fi al-islam biqasdi dassi wal qaid li Islam. Yang keempat adalah masuknya sebagian pemeluk agama lain ke dalam Islam dan tujuan untuk merusak Islam dari dalam. Seperti contohnya siapa? Abdullah bin Sabah. Baik, demikian apa yang dapat kita bahas kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai dai yang mengatakan bahwa kitab Ibnu apa nih? Ibnu Taimiyah itu diselewengkan. Apa ini? Direkayasa. Oh, direkayasa oleh Wahabi. Memang dunia ini kecil begini. Itu kitab sudah hidup beribu-ribu tahun, weh. Ya, ratusan tahun lah, bukan ribu tahun. Bukan sekarang kita menutupnya dibaca, bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia ada kitab ini. Siapa mau masukkan? Kalau begitu, mereka ini sebenarnya sekarang ada teori mereka mengatakan itu kitab palsu. Kalau seandainya nanti akan datang mereka seperti Syiah mengatakan Al-Quran itu palsu. Jangan-jangan nanti mengatakan itu Al-Qurannya Wahabi lagi. Nah. Ya. Ini tidak ada ilmiah seperti ini. Antum kalau bisa menunjukkan ini yang asli kitab Ibnu Taimiyah. Ini yang palsu. Baru tunjukkan mana. Kitab Ibnu Taimiyah itu dibaca oleh ribuan orang. Setiap hari ini ribuan orang mengambil buku dari Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau seandainya antum katakan Wahabi itu berikut Muhammad, sebelum Muhammad Wahab sudah ada kitab Ibnu Taimiyah itu. Berapa tahun duluan? Ada sekitar berapa tahun? Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-8 ya. Beliau meninggal 728. Muhammad Wahab hidup pada 1000 berapa? 100 mana berapa? 1115 ya lahirnya beliau. Atau 100 kuasa ya berapa tanggal tahun berapa? Ada sekitar ya 500 tahun jarak. Ya. Sekarang mereka juga mengatakan lagi bahwa tokoh Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah. Loh, bagaimana? Wahab Muhammad Wahab lahir jauh setelah Muhammad Ibnu Taimiyah, baru alirannya ada. Sedang Ibnu Taimiyah adalah pengikut Wahabi. Loh, kok muridnya udah mati, gurunya baru lahir? Maka ahlul bid'ah itulah orang-orang yang bodoh dan goblok memang. Ya, ahlul bid'ah itu memang golok-golok, enggak jalan akalnya, enggak nalar sama sekali. Dikira orang bodoh seperti dia semua. Ya. Buat kebohongan, ya kan, nuduh ini dan itu. Itu senjata ahlul bid'ah tidak ada kecuali dusta. Gitu. Enggak ada senjata mereka kecuali dusta. Ada seminar kemarin. Saya sempat nimbrung sebentar. Membantah Albani, membantah apa? Semua enggak dikupas dari kitab Albani. Perkataan orang tentang Albani, kalau Anda itu sebarang orang yang ilmiah, orang berpendidikan, baca kitab Albani, kritisi dengan ilmu, gitu. Ini enggak yang diambil data-data orang yang mengkritisi Albani saja, tapi enggak pernah cross check. Cek kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu di mana dia berpaham seperti itu. Dan itu manhaj Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak mau berdusta terhadap bagaimanapun terhadap ahlul bid'ah. Tidak boleh melakukan kezaliman. Maka kalau dia bicara tentang Rafidhah, Syiah atau apa, langsung dari kitab mereka. Ini halaman sekian, ini dikatakan. Gitu. Kalau ahlul bid'ah yang semua bicara tentang Ibnu Taimiyah itu paling-paling memotong-motong ungkapannya dia atau salah paham tentang ungkapan dia, itu aja. Atau sama sekali enggak baca kitab Ibnu Taimiyah. Bagaimana cara menyiasati keluarga yang berpaham sufi ekstrim yang membolehkan orang tak salat karena tak termasuk apa nih? Yang membolehkan orang tak salat karena tak termasuk apa ini? Dan kerjaannya hanya zikir saja. Itu pun tak di syarahkan, mohon jawabannya untuk jawabannya Ustaz barakallahu fikum. Baik. Semuanya kebodohan itu di atas dengan ilmu. Maka sebarkan ilmu, ajarkan ilmu, ya, ajak ke majelis ilmu, baru dia tahu dalil, pemaham para sahabat, insyaallah di situ dia akan mengetahui tentang kebatilan yang dia pahami. Baik. Bagaimana menjawab syubhat di mana Allah sebelum adanya arsy? Allah menyebutkan dia setelah ars, terus setelah mulai ada ars, ya dia dipenuhi ulu. Karena Allah tidak berpindah sifatnya dari sifat ulu. Ya, Kenapa kamu menanyakan ada di mana Allah sebenarnya ada arsy? Memang Allah itu tidak ada arsy, tidak ada arsy, tidak ada Allah. Kan tidak demikian. Arsy itu Allah yang ciptakan. Ya. Tapi istiwanya Allah baru setelah ada arsy. Karena istiwa ada ta'as. Kalau sifat ulu, sebelum ada arsy Allah sudah diatur ulu. Di atas semua makhluk. Maka bagus sekali logika yang dipaparkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Rad al Jahmiyah. Apa kata beliau? Ketika Allah menciptakan makhluk, apakah diciptakan di dalam dirinya atau di luar dirinya? Dalam zatnya atau luar zatnya? Hah? Di mana? Pasti di luar. Tidak mungkin makhluk berada dalam zat Allah. Ya kan? Kalau Allah telah menciptakan, kalau begitu Allah menciptakan makhluk, ada pasti di luar zatnya. Ketika dia ciptakan di luar zatnya, apakah diciptakan makhluk itu lebih tinggi dari zatnya atau di bawah zatnya? Kalau Allah ciptakan makhluk lebih tinggi dari zatnya, berarti Allah berada di bawah makhluk. Ini logika gampang sekali. Karena Allah maha tinggi dari semua makhluknya. Maka dari itu ya ikhwan, semua syubhat-syubhat yang dipakai oleh orang-orang ahli bidah hari ini, semua itu fotokopi, copy paste. Antum baca kitab-kitab ulama, itu sudah dicairkan oleh ulama semua. Tidak ada yang tersisa itu. Dan ahli bidah yang ada di Indonesia ini kebanyakan fotokopi semua, mengambil dari Kausari dan atau Sekaf. Itu yang banyak mereka ambil. Di mana jeroan mereka itu semua kopi dari luar semua itu. Dari al-bid'ah yang di luar semua mereka ambil. Maka kalau antum bantah, mereka juga enggak tahu juga itu. Ya. Maka enggak pernah berani datang mereka itu. Nah, di mereka itu antum, maka antum baca kitab-kitab ulama. Ya. Baik Rudud antum akan dapat, tetapi sebelum Rudud antum harus punya basic dulu, akidah al-sunnah harus kuat dulu supaya antum paham istilah-istilah, baru setelah itu beranjak memahami Rudud gitu. Apa maksud dari sunnah Khulafa' Rasyidin? Itu datang dari sunnahnya, dari sahabat, bukan diambil dari sunnahnya Rasul. Contohnya sunnah azan dua kali hari Jumat. Semua sunnah khulafin ada sunnah. Kenapa? Karena Rasul ini belum ikuti. Itu takrir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan Khulafa' Rasyidin itu, ya, penafsiran para ulama tasyarruh hadis adalah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh sebab itu, pada masa Khulafa' Rasyidin itu tidak terjadi perselisihan antara umat Islam. Pemahaman agama yang masih utuh, murni, bersih. Maka oleh sebab itu pemahaman ahadis kah, ayat kah? Karena semua ahlul batil pasti punya hujah ya kawan. Jangan pula pakai argumentasi, oh semua pasti punya dalil kok, jadi semuanya benar. Gak begitu. Jangankan ahlul batil, iblis punya dalil. Iblis. Apa dalil iblis? Nah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Allah tanya iblis, "Kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tangan?" Apa jawab iblis? "Ana khairun khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Hujannya iblis, "Aku engkau ciptakan dari api, dia aku ciptakan dari tanah." Benar enggak hujan iblis? Benar hujannya. Iblis memang dari api diciptakan, Adam dari tanah. Tapi hujah ini kebenaran bukan pada tempatnya untuk menolak perintah Allah sujud. Di mana bahwa api tidak boleh sujud kepada tanah? Di mana kamu dapatnya? Nah, begitu model ahlul bidah semua. Dalil di mana, pemahaman di mana? Ahlul bidah itu adalah syubhat. Kalau dia punya dalil. Contoh mereka katakan umpamanya, ya, sunnahnya melakukan bid'ah yang mereka, contohnya umpamanya perayaan maulid, paman binik macam robi kah pahadif, maka dengan imam tamu akan cerita, maka kita bercerita, Ya, masalah maulid ini yang dibolehkan para ulama, ulama Indonesia umpamanya seperti Kiai Hasyim Asy'ari, yang dibolehkan oleh beliau adalah maulid yang lepas daripada nyanyian dan dendang-dendang. Boleh dibaca risalah beliau. Dan beliau pernah membantah satu daerah di arah perusahaan kereta api di mana? Madiun. Beliau bercerita di dalam risalah beliau. Antum beli risalah beliau. Beliau mengatakan bernyanyi dan berdendang-dendang tidak boleh dalam maulid. Yang ada rukhsah di antara ulama-ulama yang membolehkan maulid, tidak ada yang membolehkan dengan nyanyi-nyanyi dan dendang-dendang itu. Hanya membolehkan membahas tentang kehidupan sirah, itu ulama yang membolehkan. Dan jumhur ulama, ada dua jilid kitab membahas dari masa ke masa ulama yang mengharamkan dari berbagai mazhab itu. Tapi hujahnya dengan apa? Hujah-hujah ya. Begitu. Lalu ayat ini sudah dahulukan di para sahabat. Kalau seandainya ayat itu menunjukkan bolehnya memperingati, itu pasti sahabat lakukan. Apa sulitnya untuk peringati hari kelahiran Rasul di masa sahabat? Nah, ini contoh-contoh. Contoh, pemanya mereka orang-orang khawarij mengatakan, wa man lam yakum ma anzalallahu faulaika hul kafirun. Orang tidak berhukum dengan Allah maka kafir. Ayat ini sudah dahulu sahabat paham kok. Kalau dipahami secara paham mereka, orang tidak menyangka Allah kafir. Loh, ayat itu juga masuk kepada mereka kok. Mereka juga bisa kafir. Nah, oleh lalu mereka tafsirkan ayat ini untuk hukum, untuk penguasa saja. Bahaya itu umum untuk semua kaum muslimin. Lalu tidak menyalahi hukum Allah itu apa yang maksud di sini? Apakah kalau orang durhaka pada orang tua kafir? Orang mencuri menyalahi hukum Allah enggak? Menyalahi hukum Allah orang mencuri. Orang yang makan riba kafir enggak dia? Lah. Bagaimana pada surah ini? Kan itu tidak menyalahi hukum Allah. Orang durhaka orang tua tidak menyalahi hukum Allah. Apa kafir dia? Maka di sini merujuk kepada pemahaman para ulama, para salafus saleh. Nanti dia hujah pula dengan hadis. Man mata walaysa alaihi bai'ah fa mata maitatan jahiliyah. Orang yang mati tidak membaiat imam mati dalam keadaan jahiliyah. Datang kelompok-kelompok radikal kepada antum, "Oi, kamu udah baiat imam belum?" Dibacakan hadis itu kepada antum. Ah, gimana antum jawabnya? Antum belum baiat imam katanya. Ah, gimana jawabnya? Hadisnya sahih jelas. Hadisnya benar, pemahamannya yang hadis ini maksud bukan imam kelompok-kelompok, imam tertinggi dan komisi pimpinan kaum muslimin, presiden tidak pimpinan kelompok-kelompok jemaah kajian. Bicara masalah ayat persatuan wa tasimu bi jami' wa la tafarraqu, dibacakan oleh ormas tertentu kepada anggota ormasnya, partai juga bacakan kepada anggota partainya, jangan coplos yang lain, ini mecah belah, baca ayat semua. Padahal ayat itu maksudnya bersatu dalam persatuan kaum muslimin yang sudah ada, bukan buat kelompok baru. Nah, semua aliran sesat pasti punya dalil. Syiah punya dalil, Qadariyah punya dalil, Murji'ah punya dalil, semua punya dalil. Tapi yang masalah apa? Pemahaman tentang dalil itu gimana? Kadang-kadang dalil itu bicara masalah A dibawa untuk dalil ke B. Seperti tadi iblis. Iblis memang benar kok Allah ciptakan dia dari api. Adam Allah ciptakan di tanah, betul enggak? Betul. Lalu kenapa ini dalil di mana bisa menolak perintah Allah di sini? Apa hubungannya perintah sujud? Memang ada penjelasan makhluk yang diciptakan dengan api enggak boleh sujud kepada makhluk yang ciptakan di tanah. Iblis dari mana dapat kesimpulan itu? Nah, begini cara ahlul bid'ah semua. Antum lacak dalil mereka, lacak pemahaman ulama terhadap dalil itu. Itu cara menjawab mereka secara umum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.